kelinu. Minum jamu komplit sitro muncul. Nip angin masuk angin. Minum jamu komplit sitro muncul. Pegelinu, minum jamu komplit Pegelinu. Gerges-gerges mual, minum jamu komplit tolak angin. Kurang bertenaga, minum jamu komplit Kuku Bima. Jamu komplit si dalam muncul. Lam hilang semua hilang. Masuk angin capek loyo pasti. Jamu komplit Sido muncul, komplit isinya, komplit pilihannya, wenak tenan.